Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Barakallahu fikum, telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tiga tempat yang tanda rofaknya dengan dhammah. Yang pertama isim mufrad sama. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannats salim. Adapun tempat yang keempat, qala syarih, wa amal fi'lul mudhari'u fa nahwu yadribu wa yaktubu. Fa kullun min hadainil fi'laini marfu'un. Adapun fi'il mudhari, contohnya yadribu dan yaktubu. Maka masing-masing dari dua fi'il ini adalah marfu. Kenapa marfu? Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Ya. Marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim. Marfu' karena kosongnya dari amil penasab dan penjazm. Wa alamatu rafi adhammatu dhahiratu. Tanda rofaknya dengan dhammah dhahirah. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari, syaihul akhir, dan tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Wa kadzalika yad'u wa yarju fa kullun minhuma marfu'un. Demikian pula yad'u dan yarju fi'il mudhari, masing-masing dari keduanya fi'il marfu. Kenapa? Ingat, amil yang merofakkan fi'il mudhari adalah apa? At-tajarrud minan nasib wal jazm, kosong dari penasab dan penjazm. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi mana min dhuhri yasqal. Nah, tanda rupanya dengan dhamma muqaddarah di atas wawu yang menghalangi tampaknya adalah thiqal. Wa kadzalika yaqdi wa yurdi fa kullun minhumma marfu'un. Demikian pula yaqdi dan yurdi, masing-masing dari keduanya marfu. Kenapa? Kita jarudi minan nasib wal jazim, kosong dari alat penasab dan penjazm. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah atas ya. Mana min dhuhriha astaqalu. Wa kadzalika yarda wa yaqwa. Fa kullun minhumā marfu'un. Wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana min dhuhriha at-ta'azzuru. Demikian pula yarda dan yaqwa, masing-masing dari keduanya marfu'. Tanda rofaknya adalah dhamma muqaddarah di atas alif, yang menghalangi tampaknya adalah ta'azzur. Baik, barakallahu fikum. Ini fi'il mudhari, ya. Ada yang dhammahnya dhahirah, ada yang dhammahnya muqaddarah lithiqal untuk fi'il mudhari yang mu'tal wawi dan ya, dan ada yang lita'adzur mu'tal alif untuk fi'il mudhari mu'tal alif. Wa qawluna alladhi lam yattasil bihi alif usnaini aw waw jama'atin aw ya'u mukhatabatin. Ucapan kami yang tidak bersambung dengannya alif isnain atau waw jama' atau ya'u mukhatabah. Ya, ingat disebutkan dalam matan apa wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Kata syai'un itu mencakup apa? Alif isnain, waw jama'ah, ya'u mukhatabah dan juga nun taukid, khafifah, rakilah, dan nun niswah. Nah, ucapan kami yang tidak bersambung dengan alif isnain, alif yang menunjukkan dua, baik laki-laki atau perempuan, demikian pula waw jama'ah dan juga ya' mukhatabah, maka ucapan kami itu yukhriju matta salabihi wahidun min hadil asya'i salasati. Mengeluarkan kata atau fi'il yang bersambung dengannya salah satu dari tiga macam ini, alif isnain, waw jama'ah, atau ya' mukhatabah. Famata salabi aliful isnai nahu yaktubani wayang surani. Maka yang bersambung dengan alif isnain, contohnya yaktubani. Kalau dalam sorof, yang bersambung dengan alif isnain ini ada berapa? Ada empat ya. Yaktubani, taktubani, taktubani, taktubani. Yaktubani, mereka dua orang laki-laki sedang akan menulis. Taktubani, mereka dua perempuan. Taktubani, kalian dua laki-laki atau dua perempuan. Nah, yang bersambung dengan alif isnain ini ada empat asalnya, tapi karena ada dua, ada tiga yang sama, maka jadikan dua saja. Yaktubani dan taktubani. Wayansurani. Ini contoh yang bersambung dengan alif. Ya, alifnya di situ domir sebagai fa'il, nunnya tanda rofa. Wamatta salawi wawul jamaatina yaktubuna wayansuruna. Ya juga, kita diawali dengan tak, ya, taktubuna dan tansuruna. Untuk di aliyah berarti mereka banyak laki-laki. Kalau di walita, kalian banyak laki-laki. Wamata salabi ya'ul mukhatabati nahu taktubina wa tansurina. Kalau di yang bersambung dengan ya, satu saja ya. Kamu seorang perempuan. Wala yurfau hina idin bidhommah. Maka ketika itu tidak dirofa dengan dhommah. Ketika itu ketika apa? Ketika bersambung dengan alif isnain wa jama' ya mukhatabah. Fi'il mudhari itu tidak dirofak dengan dhamma. Bal yurfa'u bi tsubutin nun. Tapi tanda rofaknya dengan tetapnya nun. Wal alifu awil wawu awil ya'u fa'ilun. Adapun alif, wawu, ya itu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wa sayati idahu dhalik, akan datang penjelasan hal itu. Qala wa qawluna wala nunu tawkidin khafifatun aw thaqilatun. Tidak bersambung fi'il mudhara yang tidak bersambung dengan nun tawkid khafifah atau thaqilah. Ucapan kami itu yukhrijul fi'lal mudhari alladhi tasalat bihi ihdan nunain. Mengeluarkan fi'il mudhara yang bersambung dengan salah satu dari dua nun tadi, nun tawkid khafifah ataupun thaqilah. Nahu qawlihi la yusjananna wa la yakunan minas sagirin. Yusjananna, ini nun taukid thaqilah. Yakunan, nun taukid khafifah. Wal fi'lu hina idin mabniyun alal fathi. Dan fi'l ketika itu, ini ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung, hukumnya mabni alal fathi. Kita baca ta'liknya dalam Al-Khulal. Qala al-mu'allik surat Yusuf al-ayah al-thaniyah wa salasun wa yarabuha al-lamu waqiyatun fi jawabi qasamin mahdufin takdiru wallahi. Lam, ini lam yang terletak sebagai pada jawaban sumpah yang dibuang takdirnya wallah. Yusjanana fi'lun mudhari'un mughayyaru sighah. Ini cara meng-i'rab fi'il mudhari' yang majhul. Mughayyaru sighah, dirubah sighahnya. Buniya alal fathi, mabni alal fathi, litisali bihi binuni taukidit sakilah. Karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Wa nun taukid sakilah harfun la mahala lau minal i'rab. Sementara nun taukid sakilah itu huruf, tidak ada kedudukan i'rabnya. Ingat, semua huruf itu mabni dan tidak ada kedudukan i'rab. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa. Wa jumlatul fi'li wa na'ibi. Na'ibul fa'ilnya apa? Dhamir mustatir jawazan takdiru huwa. Wa jumlatul fi'li wa na'ibihi la mahalla min al-i'rab li'annaha waqi'atun fi jawabil qasam. Sementara jumlah fi'il dan na'ibul fa'ilnya tidak ada kedudukan i'rabnya karena dia terletak sebagai jawab sumpah. Al-wawu harfu 'athfin wa lamu mithlul ula. Lamnya seperti yang pertama, yaitu lam waqiatun fi jawabil qasam. Yakunan fi'lun mudhari'un buniya 'alal fathhi liittisali bi nun at-taukidil khafifah. Yakunan fi'l mudhari' mabni 'alas fathhi karena bersambung dengan nun taukid khafifah. Wa nun at-taukidil khafifah harfun la mahala la min al-i'rab. La mahala la min al-i'rab. Wa yakunan mutasarrifatun min kana naqisah. Yakunan ini ditasrif dari kana naqis. Ini kana yang beramal, merofakkan isim menasabkan khabar. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Wasmu wa dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa min harfu jarrin. As-saghirina ismun majrurun bimin wa alamatu jari al-ya'u li'anau jam'u mudhakkarin salimun wa nunu iwadun anit tanwini. Saghirin isim majrur dengan min, tanda jarinya dengan ya karena dia jam'u mudhakkar salim, nunnya pengganti tanwin. Wal jar wal majruru muta'alliqan bimahdufin khabaru yakunan al-mutasarrifati min kana. Naam, jar majrurnya berkaitan dengan suatu yang mahduf, khabar dari yakunan. Wa jumlatu yakunan minas saghirin la mahala minalha minal i'rab li'annaha ma'tufun ala jumlati jawabil qasam. Jumlah ini tidak ada kedudukan i'rabnya karena dia diatafkan kepada jumlah jawab sumpah. Qala syari wa qawluna wala nunu niswatin. Yang kelima, tidak bersambung nunu niswah. Yukhrijul fi'lal mudhari allati tasulat bi nunu niswah. Mengeluarkan fi'l mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Nau qawli subhanah wal walidatu yurdi'na. Sebenarnya yurdi'na. Ya, wal fi'lu hina idin mabniyun ala sukun. Maka fi'l ketika itu, ketika bersambung dengan nun niswah, mabni atas sukun. Kita baca i'rabnya. Wa i'rabu wa al-wawu ala hasabi maqablaha. Al-wawu sesuai dengan apa yang sebelumnya. Kemudian al-walidatu mubtada'un marfun bil ibtida' wa 'alamatu rafi' dhammah dhahirah 'ala akhirih. Walidat mubtada' marfu' dengan ibtida' amil ma'nawi, tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Yurdi'na fil mudhari'un buniya 'ala sukun. Yurdi'na fil mudhari' mabniya 'ala sukun. Kenapa? Litisali binunin niswah. Karena bersambung dengan nun niswah. Wa nun niswah dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli raf'in fa'il. Sementara nun niswah ini dhamir muttasil mabni atas fath menduduki kedudukan rafa' sebagai fa'il. Perhatikan kalau nun taukid itu huruf, kalau nun niswah ini dhamir, ya isim dia. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nah, jumlah dari fi'il fa'il menduduki kedudukan rafa' sebagai khabar mubtada. Fa in qulta mal farqu baina nunit taukidil khafifah wa abstrakilah wa nunin niswah. Kalau kamu bertanya apa perbedaan antara nun taukid khafifah atau sakilah dengan nun niswah, fal jawabu bainahuma furuqun. Antara keduanya, antara nun taukid dengan nun niswah ini ada perbedaan-perbedaan. Minha di antaranya. Al awal nunut taukidi al khafifah wa abstrakilah tu harfun wal hurufu la mahalla laha min al i'rab. Nun taukid khafifah atau sakilah itu huruf. Dan huruf, huruf-huruf itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Sani nun taukid niswah qad takunu dhamiran. Nun niswah ini kadang-kadang berupa dhamir. Kapan itu? Wa dhalika idza tasalat bil fi'li. Nun niswah itu berupa dhamir kalau bersambung dengan fi'il. Mislu yurdi'na. Kalau bersambung dengan fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar, maka dia dhamir. Seperti misalkan katabna, yaktubna, uktubna. Wa dhamiru lahu mahallun min al-i'rab. Sementara dhamir itu ada kedudukan i'rabnya. Wa qad takunu harfan wa dhalika idza tasalat bil ismi. Kadang-kadang nun niswah itu huruf. Yang demikian itu apabila bersama dengan isim. Mislu hunna wa iya kunna. Nunnya ini huruf. Haknya domir, iya domir. Wahina idin la mahala la minal i'rab. Dan ketika itu tidak ada kedudukan i'rab. Jadi ketika nunnya ini berupa huruf, tidak ada i'rabnya. Tidak ada kedudukan i'rabnya. Wa taqadama laka fi syarhi annal fi'la idatta salat bihi nunun niswati buni ala sukun. Dan telah berlalu bagimu bahwa dalam syarah bahwasanya fi'il apabila bersambung dengan nun niswah hukumnya mabni atas sukun. Wa idza bun idza tasalat bi nun taukid buni 'alal fath. Jika bersambung dengan nun taukid maka mabni atas fathi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tamrinun. Kemudian setelahnya latihan dikerjakan. Yang pertama, bayyin al-murfu'ati bidhammati wa anwa'iha. Atau wa anwa'a. Jelaskan marfu'at dengan dhamma dan macam-macamnya. Ma'abayani ma takunu dhammatu fihi dhahiratan wa ma takunu dhammatu fihi muqaddaratan. Dengan penjelasan yang dhammahnya padanya dhahirah tampak dan dhammahnya muqaddarah. Wasababa takdiran sebab muqaddarahnya. Min bainil kalimatil waridati fil jumalil atiyah. Nah. Dari kata-kata yang datang pada kalimat berikut ini. Ya, ini sudah jelaskan marfu'nya dengan apa, kenapa, dhammahnya dhahirah atau muqaddarah. Nah. Baik, ini kalimat-kalimat disebutkan rofaknya, tandanya apa. Nah, dhammahnya dhahirah atau muqaddarah. Kemudian juga as'ilatun. Pertanyaan-pertanyaan. Fika maudin takunu dhammatu alamatan li rof'i. Pada berapa tempat dhammah menjadi tanda rofak. Dan seterusnya. Antum insya Allah bisa bacanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.